Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, ikhwani fillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kita lihat sekarang halaman 12. Di halaman 12 ini kita sudah diperkenalkan dengan bacaan panjang. Ya, bacaan panjang yang biasa dikenal dalam istilah tajwid dengan bacaan mat. Bacaan mat tersebut dibaca panjang ketika adanya tanda-tanda mat. Ya. Tanda-tanda mat ada tiga. Tanda kalimat tersebut dibaca panjang ada tiga. Yang pertama ada alif sukun yang didahului oleh fathah. Yang kedua ya sukun yang didahului oleh kasrah. Dan yang ketiga adalah adanya waw sukun yang didahului oleh dhammah. Ini tanda bacaan dibaca panjang. Ya, dipanjangkan suara karena adanya tiga tanda ini. Yang pertama alif sukun sebelumnya fathah yang ada di hadapan kita sekarang di halaman 12. Panjangkan suaranya dua harokat. Dan ini banyak ya nanti dalam Al-Quran ketika penerapan baca ayat, tinggal diperhatikan saja. Ya, kapan ada alif sukun? Apabila ada alif sukun yang didahului oleh fathah, maka panjangkan suaranya. Baik, kita lihat sekarang. Di situ ada huruf ba. Ini sudah lewat tadi di jilid 1. Ba-nya dibaca pendek karena tidak ada huruf panjangnya. Nah, ba yang kedua ada alif yang berdiri. Nah, disinilah ba yang dibaca panjang itu dua harokat. Iya, ba yang dibaca panjang dua harokat. Nah, yang asalnya ba menjadi ba, ba, ba. Nah, makanya tadi di awal pertemuan ketika kita membaca jilid 1, jangan ada suara panjang, ya kan? Jangan ada suara panjang. Kenapa? Karena tidak ada huruf panjangnya di situ. Iya, kita baca a, ba, ba, a dan seterusnya, tidak ada panjangnya. Nah, di sini dari halaman 12 dan seterusnya ya sudah ada bacaan panjang. Baik, jelas ya, saya pandu dulu, saya baca. Ba ba ba ba ba ba ba fa fa fa fa fa fa da da da da da da qa q ko ko ko ko ko sa sa sa sa sa sa za za za za za za ba na ba na ba na ba na ra ma ra ma ra ma ra ma za qa za qa za qa za qa. Ya, silakan lanjutkan. Hati-hati ya, hati-hati, ini sudah mulai ada yang melambung-lambung di sini. Ada yang sama, ada yang mendahului, ada yang ketinggalan. Perhatikan huruf panjangnya. Kalau ada yang ngantuk, di sana ada penawarnya ya. Yeah. Jadi tinggal perhatikan saja alif, alif. Ada alif, sekarang tanda pertama yang dibaca panjang. Panjangkan suaranya, dua harokat. Hati-hati, jangan sampai yang tidak ada alifnya dibaca panjang. Faroha menjadi faroha. Hati-hati, ada tadi yang baca seperti itu. Kataba menjadi kataba. Jadi perhatikan betul, alif, alif, tandanya alif. Ada alif, panjangkan suaranya. Kalau tidak, jangan. Iya. Jangan sampai ada salah lihat ya. Jangan. Baik, kita pindah. Jadi ini tanda yang pertama. Yang pertama, alif sukun, sebelumnya fathah. Ya, nanti ada istilah tersendiri, nanti akan datang insyaallah di penyebutannya. Halaman 14. Ini masih sama dengan halaman sebelumnya, hanya saja diingatkan di atas, intabih farriq bainal maddi wal qasri daiman. Perhatikan, bedakan antara bacaan panjang dan bacaan pendek selalu. Ya. Tandanya itu tadi ada alif. Kalau tidak ada alif, jangan panjang suaranya. Ya. Saya baca fataqaraba qarabata qarabata taqaraba taqaraba fataharasa fataharasa harasata harasata taharasa taharasa fataqawama qawamata qawamata taqawama taqawama. Ya, silakan. Tahajama fatalahaba lahabata talahaba mana'ana tamana'a ma'arofa ma'arofa hamalana zawja tatashabaha tataqatala tatabaraka tatanaza'a. Ya Masya Allah, jadi seperti itu ya. Di akhir yang tidak ada alif jangan panjang suaranya. Ya, jangan karena kasihkan panjang akhirnya di akhir-akhir dibaca panjang juga. Tatanaza'a, jangan dibaca tatanaza'a. Jangan. Tatanaza'a, jangan. Pendekkan. Tatanaza'a. Seperti itu ya. Nah. Sudah, sekarang kita pindah ke halaman 16. Ini ada tanda panjang lagi. Tanda panjangnya di situ ada harokat yang berdiri. Harokat yang berdiri sama panjangnya dengan alif. Iya, sama panjangnya dengan alif sukun sebelumnya fathah. Dua harokat. Iya, dibaca dua harokat juga. Ini banyak dalam Al-Quran ya. Jadi jangan cuma alif saja yang diingat, yang tiga huruf itu tadi, alif, waw, ya. Nah, ini ada tanda panjang juga di sini, ada harokat berdiri sama panjangnya dengan alif sukun sebelumnya fathah, yaitu dua harokat. Baik. Kita baca ka, ka, ka, la, la, la, abana, kadzaka, karama, salaha, tanaza'a, syara'ana, barakata, tahama, khafata. Ya, silakan. Diulang. Ada yang salah. Hati-hati. Hati-hati ya. Kita ulang. Haroko. Haroko. Ya. Jadi hati-hati betul, ini ada tanda panjang, panjangkan suara. Yang ada tanda panjangnya saja. Tarohala, jangan dibaca tarohala, zamaja, jangan. Pendekkan di akhir kata zamaja, jangan zamaja, jangan. Kalau kita baca zamaja, ini panjang ini, ada alifnya. Hati-hati ya, hati-hati ketika masuk di Al-Quran nanti, hati-hati. Zamaja titik. Zalama, jangan zalama, jangan. Ya, yeah. Tadi masih banyak yang panjang suara ini, kasihkan memanjangkan ini. Pendekkan saja suaranya. Ingat tandanya ya, tanda ada dua sekarang, ada alif, ada yang baris yang berdiri. Ya. Yeah. Baik, sekarang halaman 17. Ini juga masih diingatkan. Farid bainal maddi wal qasr, wal qasri. Bedakan antara bacaan panjang dan bacaan pendek. Tandanya itu tadi ada alif, ada harokat yang berdiri. Itu tandanya dibaca panjang. Kalau tidak, berarti dibaca pendek. Hati-hati. Kita baca sekarang. A. A. A. A. A. Kalau tidak ada alifnya gimana? A. A. A. A. Gitu ya. A. Jangan dibaca A. Jangan. Pendek. A. Lafa. A. Lafa. A. Zara. Qorona. Qorona. Anasa. Anasa. Adama. Adama. Alafa. Alafa. Ma'abaha. Ma'abaha. Akhara. Akhara. Talaha. Talaha. Wadhaka. Wadhaka. Ya, silakan, hati-hati. Lanjut. Seperti itu cara membaca. Ada yang salah? Ada yang salah ya? Ingat saya tandanya. Tandanya alif dan harokat yang berdiri. Kalau tidak ada, pendekan. Iya. Halaman 18 ada tanda yang ketiga. Di situ ada alif seperti ya, alif bengkok namanya, alif layyinah. Nanti akan datang di pembahasan tajwid yang ikut di 88,2 kita bahas di situ ya, alif layyinah, la alifin layyinatin lidzil hija. Ya, di situ ini dia alif bengkok. Ya, seperti ya tapi tidak ada titiknya. Nah, ini alif layyinah namanya alif bengkok yang panjangnya sama dengan alif sukun sebelumnya fathah. Ya, panjangkan juga dua harokat. Baik, kita baca di halaman 18. Saqa. Saqa. Saqa. Ada. Ada. Ada. Ada. Tagha. Tagha. Ada. Ada. Sala. Sala. Tawa. Tawa. Khala. Khala. Nasara. Fatawa. Fatawa. Amamaka. Amamaka. Wasaqaha. Wasaqaha. Ya, silakan lanjut, hati-hati. Fahajara. Fala. Najah. Qala. Masya Allah. Sudah mumtaz semua. Lanjut halaman 19 atau halaman 20. Kita lihat halaman 20. Di halaman 20 sekarang kita diperkenalkan dengan baris yang berada di bawah huruf yang dikenal dengan kasroh, yang bunyinya bunyi mi. Iya. Kasroh. Kalau tadi dari jilid 1 sampai jilid 2 halaman 19 kita baru diperkenalkan dengan fathah semuanya. Iya, di baris barisnya di atas huruf. Iya, fathah ditambah dengan bacaan panjang yang pertama alif, yang kedua harokat yang berdiri, yang ketiga alif bengkok yang dikenal dengan alif layyinah. Nah, sekarang halaman 20 kita diperkenalkan dengan baris kasrah bunyinya i. Ada tanbih peringatan di situ, iqra bila maddin. Bacalah dengan tanpa panjang. Tadi sudah diperkenalkan panjang ya. Sekarang jangan panjang. Ya, jangan panjang. Kita baca ma ma mi. Ma ma mi. Ma ma mi. Ma ma mi. Ta ta ti. Ta ta ti. Sa sa si. Sa sa si. Ba ba bi. Ba ba bi. Sa sa si. Sa sa si. Na na ni. Na na ni. Di da. Di di da. Ja ji ja. Ja ji ja. Fi fi fa. Fi fi fa. Ra sha da. Ra sha da. Ra sha da. Ra sha da. Ra shi da. Ra shi da. Ha ma la. Ha mi la. Ha mi la. Ha sa ba. Ha sa ba. Ha si ba. Ha si ba. Lanjut. Ha ma la. Ha mi la. Ka la ma. Ka li ma. Sha ha da. Sha hi da. La si ma. Sa fi la. Bariqa na'ima salima wala'a nafa'a fatina najaha hamila rahima qawiya sajala wajila fataha khatama baqala. Iya, masya Allah. Baik, kita pindah ke halaman berikutnya, 22. Halaman 22, di situ ada huruf H, macam-macam huruf H. Ya, ada bundaran H yang berada di awal, kemudian di pertengahan dan di akhir kata. Iya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping huruf H ada tanda seperti ya kecil. Iya. Tanda ya kecil ini sama tandanya dengan ya sukun sebelumnya kasrah. Iya. Ya sukun sebelumnya kasrah. Tadi kita sudah tulis ya tanda yang kedua, ya sukun sebelumnya kasrah itu panjangnya dua harokat juga. Ya, sama di sini. Ada ya kecil. Ketika ada ya kecil dan ini banyak dalam Al-Qur'an, itu panjangnya sama, panjangkan dua harokat. Ya. Panjang dua harokat ini berada di pertengahan, berada di akhir. Ketika membaca Al-Qur'an misalnya berada di akhir ayat, maka tetap panjangnya dua harokat. Jangan dilebihkan lagi. Ya. Baik, kita baca hi hi hi. Hi, hi, hadihi, hadihi, malihi, malihi, waladihi, waladihi, rafihi, رفيقنا رفيقنا لا تحاسدا لا تحاسدا لا تناجشا لا تناجشا مناسكنا مناسكنا إذا سجى إذا سجى أمرنا أمرنا يا silakan lanjut. Wala tajala masakina ila atara wa alihatina ila nidika robasia ila limatihi wa tafiqa birisalatihi ta'amika wa syarabika himaika bisyahadatina wa sadaqatina. Bisa diulang? Wasadaqatina. Hati-hati jangan sampai dibaca wasadaqo wasadaqo. Ini hati-hati. Terjepit ini. Iya. Dalnya berada di antara huruf yang dibaca tebal, sod dengan qaf, ya. Ada kemungkinan cara bacanya wasodoko, jadi wasodakotina, wasodakotina, lihatihi, bisatihi, syairohi, awasifa, adatihi, sohiri, masohifa. Iya, masya Allah. Jadi hati-hati, hati-hati di akhir huruf. Bilisanihi, hinya panjang. Talibani, ninya pendek. Jangan dibaca talibani. Iya, khalisani. Jangan ya. Hati-hati, tidak ada ya-nya. Pendekkan saja. Talibani. Khalisani. Biasakan seperti itu suaranya. Baik, kita pindah ke halaman 23. Huruf Ain. Ini sengaja kita ambil, hati-hati jangan sampai dibaca hamzah. I, jangan. Jangan dibaca I. Naikkan ke mana makhrajnya tadi, dari mana? A. Makhrajnya dari? Iya, tenggorokan. Ah? Tidak ada lidah. Tenggorokan tidak ada lidah itu ya. Dari tenggorokan tengah. A, I. Baik, kita baca. Yang tidak ada ya-nya jangan dipanjangkan suaranya. Nanti yang ada ya-nya, ya sukun sebelumnya kasrah, nah, baru dibaca panjang di situ dua harokat. I, I, I. Ni, ni, ni. Ni, ni, ni. Li, li, li. Li, li, li. Qi, qi, qi. Qi, qi, qi. Hati-hati, hati-hati. Qi, qi, qi. Jangan ya. Sudah disinggung tadi. Dari mana makhrajnya? Pangkal lidah. Qa, qi, qi, qi, qi. Qi, qi, qi. B B B B B B Mi Mi Mi Mi Mi Mi Khi Khi Khi Khi Khi Khi Wi Wi Wi Wi Wi Wi Bisa diulang? Wi Wi Wi Si Si Si Si Si Si Fi Fi Fi Fi Fi Fi Lanjut. Khashi'ina, kari'ina, salihina, salihani, khalihina, khalihani, abidina, abidani, khafi'ina, khafi'ani, sabirina, ibadina. أصابعه مساكين أحبابي. إيه ما شاء الله. Ada yang salah? Ada. Masakina, masakina. Ya, ada yang baca masakina tadi. Jadi ada tanda. Tinggal dilihat tandanya. Ada alif sukunnya fathah, ada harokat yang berdiri, ada ya kecil, ada ya sukun sebelumnya kasrah. Panjangkan semuanya dua harokat. Halaman 24. Situ huruf ta yang berbaris kasrah. Ta dari mana tadi? Ujung lidah bersentuhan dengan pangkal dua gigi atas, gigi seri atas. Ya, sekarang barisnya kasrah, bunyinya ti. Kemudian di halaman 24 paling atas ini pengenalan bentuk huruf ta yang berada di awal, di pertengahan, dan di akhir kalimat. Ada yang bundaran, ada yang bundar, ya, ada yang bundar, kemudian ada titik dua di atas, itu juga sama bunyinya dengan ta. Ya. Penamaan ada ta matawiyah dan ada ta marbutah, nanti akan dibahas insyaallah di buku kita ini, kitab-kita. Ya, bunyinya sama ketika dibaca berbaris kasrah sama dengan ta. Kita baca sekarang ti ti ti ti. Nasihati, nasihati. Rafi'ati, rafi'ati. Qatarati, qatarati. Ghashiyati, ghashiyati. Dahiwati, dahiwati. Akhirati, akhirati. Mawaji'a, mawaji'a. Wa'abihi, wa'abihi. Waladihi, waladihi. Silakan lanjut. Alihati, hijarati. Makithina, marimah. Safinati, labithina. Tijarati, imanihi. Bimafasati, ibadati. Wahati, liabi. Sohibati, hasibati. Asatira kafalina wa khilalihi syayatina wa amirina khotoya. Iya, hati-hati di akhir khotoya ya. Jangan di, jangan lagi kasihkan memanjangkan ya. Khotoya ya. Iya, hati-hati ya. Baik. Sekarang kita lihat halaman 27. Halaman 27. Kalau tadi kita telah diperkenalkan dengan baris fathah di apalagi di bawah huruf kasrah. Nah, sekarang ada dhammah. Ya, di halaman 27. Ya. Dhammah bunyinya u. Kemudian dibaca pendek yang tidak ada tanda panjangnya, kemudian panjangkan yang ada tanda panjangnya. Tanda panjang sudah tadi ya, tolong diingat, ada alif, ada harokat berdiri, ada ya kecil, ada alif bengkok, ada ya sukun sebelumnya kasrah. Panjangnya sama semua, dibaca dua harokat. Bi bi bu, bi bi bu, bi bi bu. Ni ni nu, li li lu, li li lu, di di du, di di du, ri ri ru, ri ri ru, wi wi u, wi wi u, nasara, nasara, nusira, nusira, razaqa, razaqa, ruziqa, ruziqa, makatha, makatha, mukitha. Silakan lanjut. Kata-kata Kutiba Safara Sufira Dohama Dohima Rafa'a Rufi'a Yamuna Syadu'a Rusiqa Kasura Kuliqa Kawakibu Kawakibu Ra'uda Kufira Kawakibu مرافع مكارم مسامع وعسى هنالك وعيسى ورسله ينادي ونسكي ما شاء الله. Ya, seperti itu cara membacanya. Masa ada yang salah? Ya, jadi hati-hati ya. Faruba karuba ko kok di situ jangan dibaca ga. Baik, halaman 28. Ini tanda yang ketiga. Tanda setelahnya ada alif sukun, ada harokat berdiri, ada ya sukun, ada ya kecil, ada ya bengkok, alif lainnya. Sekarang waw sukun sebelumnya dhamma. Ini juga panjangkan suaranya dua harokat. Panjang suara dua harokat. Tu tu tu. Tu, tu, tu. Nah, yang tidak ada wawunya jangan dipanjangkan. Ya, yang tidak ada wawunya jangan dipanjangkan. Du du du. Tu, tu, tu. Su su su. Su su su. Hu hu hu. Hu hu hu. Fu fu fu. Fu fu fu. Du du du. Ru ru ru. Ru ru ru. Dama dama. Yadumu yadumu. Zara zara. Yazuru yazuru. Tafa tafa. Yatufu yatufu. Ya, silakan lanjut. Yakuna sama yasumu rama yarumu sa'iduna abiduna rasulihi sabiruna fama ra'a yarithuni fa'aqaruha tarumuni hunalika nakisuhu كالحون فتثير بما يوحى يتوب تلوموني يوزعون مقاليد كارهون شحومهما يورثون nakisuhu. Masyaallah, barakallahu fikum. Selesai tanda panjang waw sukun sebelumnya dhammah. Halaman 29. Halaman 29. Di situ ada tanda panjang yang pertama waw sukun sebelumnya dhammah. Iya. Setelah waw sukun sebelumnya dhammah ada alif. Alif di sini tidak dianggap. Ya, jangan sampai dianggap sehingga ditambah dua harokat. Berarti waw sukunnya dhamma dua harokat, alif sukunnya dua harokat, semuanya empat harokat. Tidak. Tapi ada alif seperti itu, ada bundaran kecil di atasnya, maka tidak dianggap. Dalam artian jangan dibaca panjang. Ya, jangan dibaca panjang. Yang dipanjangkan hanya dua harokat waw sukun semuanya dhamma. Nu nu nu. Nu nu nu. Lu lu lu. su su su su khu khu khu khu khu u u u u u lanjut yu, yu, yu. Yang mana yang panjang ini? Yang di tengahnya yang panjang. Ya ju ju ju. Hati-hati ya. Hati-hati. Yang di tengahnya yang panjang ini. Ju ju ju. Lanjut. Ya. Seperti itu ya. Tolong diperhatikan tanda panjangnya. Sudah sekarang kita imtihan. Imtihan ujian dari tanda-tanda yang kita telah ketahui bersama. Kayaknya saya mau bagi tiga ini. Baginya gimana ini? Gini atau begini? Menyamping atau ke belakang? Kalau menyamping, ini yang banyak sekali kayaknya ini. Atau gini aja ya, kiri, ukurannya tiang ini. Tiang kelas kelas A, kelas B, kelas C. Ya, tiga kelas Masya Allah. Jadi dari depan ke belakang, sini juga. Kita mulai dari kelas A dulu. Hati-hati ya, jangan sampai salah. Kalau salah anda lulus ini, tidak bisa lanjut ke jilid 3. Saya pandu satu baris dulu untuk kelas A. Ya tanaza'una bima kasabu walu'inu walu'inu. Baik, lanjut. Fakhalaqahu lita'abna mawakilihi bima'amilu wa'adu wa'asuluh sahabu dulu. Ini kelas A gimana ini? Harus jadi kelas percontohan ini. A. Yang bersuaranya di sini. Semuanya dari depan sebelah tiang ini terus ke belakang. Hati-hati ya, tanda panjang tolong dilihat baik-baik. Jangan sampai yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, terbalik. Kita ambil dari baris yang keempat untuk kelas A. Saharu. Saharu. Lanjut. Wa'aqarani wa'aqaramu fama yakunu kisahuna wa'aqaramu kisahatin yakaku fama sonamu wa'aqaruka sami'u. Oh, ini dia. Bisa tahu. صلبوه جاثمين خرجوا به تجد له Iya, masya Allah, kelas A lumayan ya. Hati-hati di kalimat baris yang kelima paling kiri, kotak paling kiri. Wa zalamu, jangan sampai ada yang baca wa zalamu. Ada yang baca wa zalamu tadi ini. Zalo, zola. Jadi ya, ini arusnya huruf wa keras, keras sekali itu. Wa zalo, lamnya sampai ikut. Wa zola. Baik, tadi ya. Baik, sekarang kita dengarkan kelas B. Saya pandu juga dari atas baris pertama. Yatanaza'una bima kasabu walu'inu. Baik, silakan lanjut. Sekarang kelas C. Dari depan terus ke belakang. Saya pandu baris pertama. Yatanaza'una Bima kasabu Walu'inu. Lanjut, silakan. Selesai jilid 2. Dinyatakan apa ini? Naik kelas. Baik, alhamdulillah selesai jilid 2. Intinya bacaan panjang diingat selalu, alif sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhamma, ya sukun sebelumnya kasrah, ditambah dengan alif berdiri, kemudian ya kecil dan alif bengkok. Iya. Sekarang kita pindah ke jilid berikutnya, jilid 3. Ini tandanya masih sama dengan sebelumnya. ada ya sukun sebelumnya kasrah, dan ada waw sukun sebelumnya dhamma. Panjangkan berapa harokat? 2 harokat. Nah, kita baca hina. Hati ha di situ ya, jangan sampai dibaca ha. Ha ha ha hina, jangan ha. Hina. Hina. Tuba. Tuba. Tuba. Tuba. Hila. Hila. Hila. Hila. Bu'a. Bu'a. Bu'a. Bu'a. Risha. Risha. Risha. Risha. Shufa. Shufa. Shufa. Shufa. Hahuna qa'iduna. Hahuna qa'iduna. Fama yakunu laka. Fama yakunu laka. Kana iqabi. Kana iqabi. Haruna wa Musa. Haruna wa Musa. Mata'ina fa'akadahu. Mata'ina fa'akadahu. Yuridu khiyanataka. Yuridu khiyanataka. Wa na'a bijanibihi. Wa na'a bijanibihi. Kanu yusari'una. Kanu yusari'una. Silakan lanjut. Maka yasiru wa maka musabibina ahadana makanahu wa hiya fiha ma'aribu wa hina tadauna wa hina tadauna. Sekali lagi. Ya. Turawidu fataha. Turawidu fataha. Ya, lanjut. Insyaallah. Jadi tanda panjang ya, selalu diingat. Taba. Jangan sampai dibaca panjang. Taba wa amana wa amila. Jangan ya, pendek gitu. Taba wa amana wa amila. Pendek semua. Baik. Kita pindah lagi ke halaman berikutnya. Halaman 3. Ini sudah mulai bacaan panjang ya. Tolong diingat-ingat tandanya. Tanda-tanda panjang kita sudah ketahui bersama. Ada 3 pokoknya. Yang pertama alif, waw, ya. Kemudian tanda yang lainnya, ada ya kecil, ada harokat berdiri, ada alif bengkok. Tolong diperhatikan semuanya. Kita baca halaman 3. Jangan ada yang salah. Maluhu wa waladuhu. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فِيهَا مَنَافِعُ فِيهَا مَنَافِعُ فَذُوقُوا عَذَابِي فَذُوقُوا عَذَابِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ. Diulang. فَتَعَاطَى فَعَقَرَ فَعَدَ هَذَا بِآلِهَتِنَا فَعَدَ هَذَا بِآلِهَتِنَا ala hadza bi alihatina. Ya, lanjut. Jadi di akhir-akhir huruf masih kita baca sempurna. Ya, nanti di halaman berikutnya baru kita baca sukun. Sekarang masih dibaca sempurna ya. Harokatnya fathah, kita baca fathah. Baik, kita lihat halaman 5. Intabih al-qasra wal-madda da'iman. Perhatikan selalu yang bacaan panjang dan bacaan pendek selalu. Ini masih sama ya, diingatkan ya, halaman sebelumnya. Perhatikan bacaan pendek dan bacaan panjang, tandanya selalu diingat. Di sini di halaman 5 ada tanwin di situ. Ada dua fathah, namanya fathatain, fathatun, fathataini, dua fathah. Dua fathah ini istilahnya disebut dengan tanwin. Ya. Ada tanwin, situ ada perintah di atas iqra at-tanwina qasran. Baca tanwin dengan suara pendek. Ya. Artinya tanwin tetap bunyi. Tanwinnya tetap bunyi, jadi panjangnya dihilangkan. Kalau kita baca tanwin berarti tidak ada panjangnya. Ya. Bunyinya ta ta tan. Nah, itu bunyinya tanwin, bukan ta ta ta, bukan ya, tapi ta ta tan. Nah, kita baca sekarang. Ta ta tan, ta ta tan, ta ta tan, ta ta tan, ko ko kon, sha sha shan, sha sha shan, go go gon, go go gon, ka ka kan, ka ka kan, wa wa won, wa wa won, alama, alama, alaman, alaman, qa'ada, qa'ada, qa'adan, qa'adan, bashara, bashara, basharan, basharan, kabira, kabira, kabiran. Kabiran. Lanjut. Basiran, samian, samian, wahudan, dolalan, wahudan, nuhan, basiran, juruzan, rasulan, jami'an, syahadatan, wa asilan, adaban, faqiran, aliman, hasanatan, karimatan, ghafuran, rahiman, haliman. Ah, masyaallah, seperti itu ya. Jadi, haliman, haliman ya. Yang mana ini, haliman atau haliman? Haliman. Ya, jangan yang baca haliman ya. Baik, hati-hati. Di situ huruf lam, bukan alif. Ya, bukan alif ya. Ada barisnya di bawah. Haliman. Baik. Jadi dibaca pendek. Sekarang kita lihat halaman berikutnya. Halaman 7. Kalau tadi tanwinnya fathah, sekarang tanwinnya kasrah. Ya, kasrah bunyinya i. Kita baca bi bi bin. Bi bi bin. Bi bi bin. Bi bi bin. Di di din. Di di din. I i in. I i in. Ni ni nin. Ni ni nin. Mi mi min. Mi mi min. Wi wi win. Wi wi win. Nasihan. Nasihan. Nasihin. Nasihin. Rashidan. Rashidan. Rashidin. Rashidin. Adilan. Adilan. Adilin. Adilin. Ya, silakan lanjut. Adilan. Adilin. Satiman. Satimin. Aliman. Alimin. Mafazan. Fidini. Nasiatin. Kadibatin. Khati'atin. Jahiman. Mubarakatin. Alatin. Hashiman. Kalimatin. Baqaratin. Raqabatin. Kamilatin. Shuhudin. Hawiyatin. Nurihi. Huzuan. Kitabihi. Khariqatin. Mafazan, bisa diulang? Mafazan. Lanjut. Inaban. Ada yang baca inaban. Hati-hati, hati-hati di situ, pendek gitu. Mafazan, inaban, ya. Inaban. Hati, hati. Tandanya apa? Panjang. Ada alif. Kalau tidak berarti pendek. Baik, halaman 9. Baik, halaman 9 harokat dhammah yang kita akan baca di sini dhamma tanwin. Dhammatain, dua dhamma bunyinya un. Bu bu bun. Bu bu bun. Bu bu bun. Bu bu bun. Tu tu tun. Tu tu tun. Zu zu zun. Zu zu zun. Qu qu qun. Qu qu qun. Zu zu zun. Zu zu zun. Qu qu qun. Qu qu qun. Aliman. Aliman. Alimun. Alimun. Jahilan. Jahilan. Jahilun. Jahilun. Nasihan. Nasihan. Nasihun. Nasihun. Qadiran. Qadiran. Qadirun. Qadirun. La'iban. La'iban. La'ibun. La'ibun. Kafiran. Kafirun. Kafirun. Kafirun. Ya, silakan lanjut. Ghafuran. Ghafurun. Rahiman. Rahimun. Sami'an. Sami'un. Alaqatin. Alaqatun. Syafa'atin. Syafa'atun. Humasatin. Humasatun. Quratun. Qanitatin. Hafizatun. Kafirun. Hafizatin. Qadiran. Kita ulang, kita ulang. Ha. Hafizatin. Hafizatin. Qadiran. Ra'ufun. Hafiyatan. Mubarakatan. Hijabatun. Baik. Hah? Baik, hati-hati ya. Ini kadang terjebak kita. Hati-hati dengan jebakan. Tinggal diingat saja tandanya. Ada alif, ada waw, ada ya. Nah, baik, kita lihat halaman 11. Atau sebelumnya kita lihat dua halaman 10. Halaman 10 masih sama dengan sebelumnya. Hati-hati, ada tanda panjang, ada ya sukun, ada waw sukun, ada alif sukun. Panjangkan suaranya dua harokat. Kita baca nasibun, nasibun, haramun, haramun, qanitatun, qanitatun, azabun, azabun, furatun, furatun, qari'atun, qari'atun, muqimun, muqimun, suratun, alimun, alimun. Ya, silakan. Kutubun, mubarakun, mazaun, kabirin, sabirin, wasi'in, jidaran, kitaban, rasulan, syajaratan, hijaratan, syajaratan. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ هُوَ خَالِدٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَانِتَاتٌ لِمَا صَنَعُوا عَزِيزٌ حَكِيمٌ فِيهَا سَلَامٌ فِيهَا سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَأَعِينُهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ya, masya Allah. Baik, selesai halaman 10. Sekarang kita lihat halaman 11. Halaman 11 kita diperkenalkan dengan hukum lain. Kalau tadi mad yang 3 huruf, alif sukun, waw sukun, ya sukun. Sekarang ada ya sukun sebelumnya fathah. Kalau tadi ya sukun sebelumnya kasrah. Dan di situ ada penyebutan nama hukum di samping madlin, madlin. Madlin itu tandanya ada ya sukun sebelumnya fathah. Ya sukun sebelumnya fathah. Cara bacanya lunak. Ya, tidak panjang. Ya. Kita lihat di situ asalnya bana panjang dua harokat menjadi baina, baina. Panjangnya itu gimana? Lunak, lin, makanya namanya lin. Ya. Jadi jangan dibaca miring. Baina menjadi baina, bai. Bai. Ya, bisa ya? Ya, seperti cara bacanya. Bana, bana. Baina, baina, bana, bana, baina, baina, sala, sala, saila, saila, mala, mala, maila, maila, shaba, shaba, shayba, shayba, raba, raba, raiba, raiba, wala, wala, waila, waila, kala, kala, kaila, kaila, kada, kada, kaida, kaida, zana, zana, zaina, zaina, quraishun, quraishun, quraishan, quraishan, ruwaidun, ruwaidun, ruwaidan, ruwaidan, lailatun, Lailatan. Lailatan. Silakan lanjut. Ma'idun. Ma'idan. Kaidun. Kaidan. Qurudun. Qurudan. Qaidatun. Syariqatun. Qawaidun. Ya laisani. Ya waidana. Ainaini. Di aini sabarati. Wa بين يديه عليه شيء بغير حساب. Ya masya Allah. Jadi matlin cara membacanya seperti itu. Bana bayina. Kapan ada ya sukun? Apabila ada ya sukun sebelumnya fathah, maka cara membacanya lunak. Ya, jangan dibaca miring. Bayina, bayina, bayina. Jangan. Baik, selesai halaman 11. Kita pindah halaman 13. Masih matlin namanya. Jadi matlin itu ada dua tandanya. Yang pertama ya sukun didahului oleh fathah. Yang kedua waw sukun didahului oleh fathah. Jadi hurufnya ada dua, ya dan waw didahului oleh fathah. Ya dan waw didahului oleh fathah. Matlin namanya. Cara membacanya lunak. Na, na, nau. Na, na, nau. Na, na, nau. Da, da, dau. Da, da, dau. Ja, ja, jau. Ja, ja, jau. Sa, sa, sau. Sa, sa, sau. To, to, tau. To, to, tau. Ko, ko, kau. Ko, ko, kau. Ho, ho, hou. Ho, ho, hou. So, so, sou. So, so, sou. Ya, silakan lanjut. Una, auna. Una, auna. Taba, taula. Toha, toha. Oumun, ouman. Mautun, mautan. Wajuhi, utashabila. Yawma yarawunaha wa radiyatuhuna awla awla wa kanu qawman alina yawma idhin khashi'atun fa yama kainahu sami'un alimun yakulu ya laytani Ya Musa wa Isa wa mata'un ila hinin fa kaifa kana nakiri. Iya, baik. Jadi masih dibaca sempurna sampai akhir ya. Nanti sebentar ada pembahasannya, kita baca sukun. Baik, kita lanjut ke halaman 15. Halaman 15 sama dengan sebelumnya. Ada sukun, ada apa namanya tanda panjang, dipanjangkan. Kalau tidak, maka jangan dibaca panjang. La ma lam. La ma lam. Ka ma kam. Ka ma kam. A ma am. A ma am. U mu um. U mu um. I mi im. I-i-i. Sa-ma-sam. Sa-ma-sam. Su-mu-sum. Su-mu-sum. Si-mi-sim. Si-mi-sim. Da-ma-dam. Da-ma-dam. Du-mu-dum. Du-mu-dum. Di-mi-dim. Di-mi-dim. Jam'an. Jam'an. Jam'in. Jam'in. Amran. Amrin. Amrin. Hamlan. Hamlan. Hamlin. Hamlin. Ya, silakan lanjut. Qawmun qafiruna lakum dinukum waliyadinin kaiduhum syai'an fi sudurihim fala tumari fihim wa idza ra'awhum qalu wa hum yamkuruna fi qulubihim yatanaza'una bainahum qulubuhum fi ghamratin haitsu la tarawnahum yahadu bi amwalihim afa'asaita amri yatakhafatuna bainahum. Ya masyaallah, cara bacanya sudah lancar ya masyaallah. Halaman 17. Jadi di halaman 15 tadi itu mim sukun yang ditekankan di situ, jangan sampai ditahan ketika bertemu dengan huruf setelahnya. Sama di sini di halaman 17 ada nun sukun. Nun sukun ketika bertemu dengan huruf setelahnya maka nunnya itu tetap jelas cara membacanya. Ya. Jangan ditahan. Baik, kita baca ma-na-man. Mi-ni-min. Mi-ni-min. Sa-na-san. Sa-na-san. Si-ni-sin. Si-ni-sin. Su-nu-sun. Su-nu-sun. A-na-an. A-na-an. Ya, silakan lanjut. Ki-ni-in. Fu-nu-hun. Fa-na-fan. Adin anhu wa yan'auna anhu kana aliman khabiran wa hum an ayatiha qalu ila shayatihim ma baina aydihim lahu min hadin wa ila thamud akhahum an'amta alaihim fa'aujasa minhum fa'aujasa. Sanya panjang pendek? Ya, pendek ya sinnya, jangan dibaca panjang. Fa'aujasa minhum, jangan pendekkan karena tidak ada tanda panjang. Baik, kita lihat halaman 19 sekarang. Sembilan belas ada huruf pantul. Iya, qalqalatun. Huruf pantul di sini kita diperkenalkan dengan huruf-huruf pantul. Huruf pantul itu ada di halaman 20. Sebelahnya ada 5, disingkat dengan kalimat kutbu jadin. Kutbu jadin atau lebih diingat lagi dengan kata baju. Ya, baju di toko. Ba, ja, dal, to, dan ko. Tinggal ingat baju di toko saja. Ini 5 huruf dari huruf pantul. Jadi huruf-huruf pantul ini ketika sukun, ketika sukun maka harus jelas pantulnya. Atau dibaca sukun, sama dibaca sukun dalam artian berharokat, tapi karena kita wakaf di situ maka kita baca pantul, huruf pantulnya. Baik, kita lihat sekarang halaman 19. A, ko, aqo. Aqo, aqo. Itu pantul ya. Janganlah dibaca aqo, aq. Pantulkan. Aqo, aqo. Aqo, aqo. Aqo, aqo. Aqo, aqo. Kita baca kolom yang pertama. Aqo, aqo. Aqo, aqo. Aqo, bala. Aqo, bala. Uqbilu. Uqbilu. Iqbalun. Iqbalun. Maqbalun. Maqbalun. Muqbilun. Muqbilun. Muqbalun. Muqbalun. Aqo, aqo. Aqo, aqo. Aqo, hara. Aqo, hara. Upo, hiru. Upo, hiru. Iqo, harun. Iqo, harun. Maqo, harun. Maqo, harun. Muqo, hirun. Muqo, hirun. Muqo, harun. Aba, ab. Aba, ab. Ab, dala. Ab, dala. Lanjut, silakan. Ubu, hiru. Hiru, dalun. Mau, dalun. Ubu, hiru. Ubu, dalun. Aja, aja. Aja, aja. Aja, aja. Aja, mana. Uje, hiru. Ije, malu. Aja, malu. Uje, hiru. Uje, malu. Aja, aja. Mudriku idrakun. Mudrakun. Mudrikun. Mudrakun. Ajma'ina mufsidina. Waqad kafaru mujrimuna. Muqtadiruna. Mublisuna. Baik, itu huruf-huruf pantul. Jadi tinggal diingat saja ya. Ada lima. Kemudian caranya seperti itu. Pantulkan. Halaman 20. Nah, ini huruf pantulnya di sini. Disebutkan di dalam kurung situ. Kutbu Jadin. Ya, dengan singkatan yang lebih mudah tadi. Baju di toko. Baju, baja, da, ko, dan ko. Baik, kita baca sekarang. Aqo. Aqo. Ab. Aj. Ad. Baik, sebelum kita lanjut, saya jelaskan dulu sedikit. Kita lihat di situ huruf pantul ada berapa huruf? Ada lima huruf. Lima huruf. Lima huruf ini, dua huruf dari huruf tebal, tiga hurufnya dari huruf tipis, ya kan? Kutbu Jadin atau Kutbu Jadin. Kut. Ya, qaf dengan ta huruf tebal. Ba, ja, dal tipis. Sekarang cara memantulkan. Kan kita sudah tahu ini kalau huruf pantul ya. Sekarang tinggal cara memantulkan gimana? Cara memantulkan kaidahnya, kalau huruf pantulnya huruf tebal, huruf pantulnya huruf tebal berarti huruf qaf dan ta. Kalau huruf pantulnya huruf tebal, maka bunyi pantulnya bunyi tebal juga. Ya, bunyi tebal juga. Aqo, jangan dibaca aqo. Ya, aqo, jangan. Tebalkan aqo. Qa, aqo. Ta, aqo. Jadi jangan dibaca qa, aqo. Ta, aqo, jangan. Tebalkan pantulnya. Karena dia huruf tebal. Nah, ini kalau huruf pantulnya huruf tebal. Sekarang yang kedua, kalau huruf pantulnya huruf tipis, maka cara memantulkannya bunyi. Kalau tebal tadi pantulnya pantul tebal juga. Sekarang kalau huruf tipis pantulnya tipis juga. Hah? Tebal. Huruf, anggaplah huruf pantulnya sekarang ba, berarti ba aba gitu. Hah? Tipis. Tebal. Tadi ada yang bilang tebal, berarti ba abo. Yang mana ini? Ba aba atau ba abo? Abu. Baik, jadi kaidahnya tolong diingat ini. Yang penting juga ya kita ingatkan. Kita kadang sudah tahu ini huruf pantul ini, tapi cara mantulkan asbun. Asal bunyi, asal pantul. Ternyata ada kaidahnya, ya. Jadi kalau huruf pantulnya jadi dari huruf tipis, maka bunyinya bunyi e. Bunyi e. Itu saja. Bunyinya bunyi e. Ba ab. Jangan dibaca ba aba atau ba abo. Ya, ayo bunyi e. Ba ab. Da ad. Apalagi satunya ja aj. Bunyi e. Itu saja huruf pantul. Jadi cara memantulkan, kalau dia huruf tebal maka bunyinya bunyi tebal, bunyi o. Terus kalau misalnya huruf pantulnya huruf tipis, maka bunyi pantulnya bunyi e. Bukan e. Bukan e juga ya. Hati-hati. Jangan dibaca kul huwallahu ahad. Jangan dibaca e. E. Kul huwallahu ahad. E. Allahu samad. Jangan dibaca kul huwallahu ahad. A juga. Atau o ahado. Jangan. Jelas ya? Jadi seperti itu cara mantulkan, tinggal diingat kalau huruf pantulnya huruf tebal maka bunyinya bunyi o. Kalau huruf pantulnya huruf tipis bunyinya bunyi bunyi pantulnya bunyi e. Kita baca sekarang. Alko. Alko. Ab. Aj. Ad. Taqwa. Taqwa. Pantul, pantul, jangan ditelan. Taqwa, jangan. Taqwa. Maqda'i. Subhana. Yaj'aluna. Tudriku. Muqtadirun. Baqnihi. Lanjut. Hudunan. Kita ulangi. Hudunan. Tu'imuna abdan ajran kidna baqniha aqwa abwabu yujzawna mudkhalan tuqsiqu la yaqwa abtara adbara khalaqna khitbati Iblisa. Tadri Adraka Sabqa Idra'amu Sabqan Mujrimina Adnin Yaqri Adramahum Sabqan Rijsa Udna Iqtaraba Matli'a Adrari Iya, masya Allah. Jadi tolong diperhatikan ini huruf pantulnya. Jadi cara mantulkan seperti itu. Bisa diingat ya cara mantulkannya. Tinggal diingat saya tadi ada dua cara bunyi o dan bunyi e. Kita jeda dulu 5 menit ya. 5 menit kita jeda, baru kita lanjut lagi. di halaman 9 jilid 3 kata kafiran. Kafirun, kafiran, kafirun itu ya. Pada akhir huruf ada tanda panjang alif. Kenapa tidak dibaca panjang? Tadi sudah disebutkan ya di halaman yang ada tanwinnya di halaman 5. Di situ ada tanwin alif yang bertanwin. Aturan dalam kitab ini masih dibaca pendek. Yeah. Nanti di hukum khusus tentang bacaan ini nanti akan datang insyaallah. Hadis itu baru dibaca panjang. Yeah. Jadi memang asalnya kita baca selain hukum, kafiron sudah ada hukumnya. Hanya di sini untuk pemula kita dianggap sebagai pemula di sini, maka ada alif yang ada fathatain sebelumnya itu masih dibaca panjang. Kita dituntun untuk membaca pendek dulu. Nah, nanti ketika diperkenalkan hukum-hukum, nah, baru dibaca panjang. Jadi kita baca pendek dulu. Kayak tadi kita baca apa? Kafiran. Kita tidak baca kafira. Ya, nanti akan ada hukumnya. Nah, ini metode dalam kitab ini ya, seperti itu. Jadi dari halaman 5 jilid 3 itu makanya diperintah disuruh tanwin itu dibaca pendek dulu. Huruf-huruf yang ada tanwinnya baca pendek dulu, jangan dibaca panjang. Jadi ketika kita menerapkan juga mengajarkan kepada anak kita misalnya cucu kita itu tuntun seperti itu. Iqra qasran. Iqra at-tanwina qasran, baca tanwin itu dengan pendek. Ta ta tan. Jadi kafiran. Jangan dibaca kafira, jangan dulu. Nanti akan datang di hukumnya tersendiri, baru dipanjangkan. Itu ya. Baik. Kita lanjut ke halaman 21 dari jilid 3. Di halaman 21 diingatkan jangan dibaca pantun. Ya. Semua huruf sukun yang ada di sini jangan dibaca pantun. Yang dibaca pantun sudah tadi, sudah lewat 5 huruf tadi. Qa, ta, ba, ja, dan dal. Selain itu jangan dibaca pantun ketika sukun. Kita baca a, ta, at. Tadi di awal kita sudah sebutkan ta punya sifat hams ketika sukun nampak hamsnya. A ta at. A ta as. Kita masuk di kolom yang pertama. A ta at. At roba. Uts ribu. Its robun. Mat robun. Mutribun. Mutrabun. Asa'as. Lanjut. Asfara. Usfirun. Isfarun. Asfarun. Usfirun. Usfarun. Ikhrajun, makhrajun, mukhrijun, mukhrajun, adza, adz, aznaba, uznibu, idnabun, madnabun, muznibun, muznabun, ara, ar, arhama, urhimu irhamun marhamun murhimun murhamun. Baik. Lanjutannya di halaman 22, masih lanjutan pembahasan 21, kita baca azza az azza az. Lanjut azra'a uzri'u izra'un mazra'un muzri'un muzra'un asa as asfada usfilu isfalun masfalun musfilun musfalun asha ash ashrafa usfifu isfalun masfalun musfifun musfalun asa as asmaha usfifu isfalun masfalun musfifun musfalun awdama uzlimu idlamun mawlamun muzlimun muzlamun a'a a'dala u'dilu i'dalun ma'dalun mu'dilun mu'dalun a'gha aw awsala ufsilu ufsalun mawsalun mawsilun mawsalun afa af af'ala uf'ilu if'alun maf'alun muf'ilun muf'alun ak akrama ukrimu ikramun makramun mukrimun mukramun a'la al albasa ulbisu ilbasun malbasun mulbisun mulbasun ama am amkana umkinu imkanun amkanu mumkinu mumkanun ahlaka uhliku ihlakun mahlakun muhlikun muhlakun. Masya Allah. Jadi seperti itu cara membacanya. Yang panjang panjangkan, yang tidak jangan dipanjangkan. Halaman 24 kita lihat. Alif tidak dibaca. Artinya alif tidak dianggap di situ. Alif di sini namanya hamzah wasal. Ada seperti huruf sad di atasnya. Bukan bundaran ya. Maka alif seperti ini tidak dianggap. Kita lihat contohnya wa'fu. Yang pertama ada alif, ya kan? Jangan sampai salah paham. Tadi ada alif katanya panjang dua harokat. Wa'fu, ya. Bukan seperti itu. Ada alif yang sukun, alif sukun sebelumnya fathah, nah di situ panjang. Tapi kalau seperti ini bukan sukun. Di atasnya itu shad kecil. Ini banyak dalam Al-Qur'an. Namanya hamzah wasal. Ya, hamzah wasal itu dikenal dengan tanda ada huruf shad di atas alif. Ya. Ketika ada seperti ini, maka tidak dibaca alif, artinya jangan dipanjangkan, tidak dibaca panjang. Ya. Jangan dibaca panjang. Jadi jangan ada yang baca wa'fu, tidak. Tapi pendek. Dianggap tidak ada. Alif jangan dibaca. Kita baca sekarang. Wa'fu. Wa'fu. Wa'fu. Wa'fu. Wa'fir. Wa'fir. Warhamna. Warhamna. Warhamna. Warhamna. Maktasabat. Maktasabat. Maktasabat. Maktasabat. Ya Maryamu qunuti. Ya Maryamu wasjudi warka'i. Wasjudi warka'i. Silakan lanjut. Wasta'inu wayakuna istawakum amyakuluna sarahu. Qalu fad'u waktub lana fi hadhihi la tuti'ku wasjud wa qadari wa qulu nasrahu wa ila ila musjudu a'anu ya'un wasjudu wa qulu ya qawmis kuru. Bisa diulang? Ya qawmis kuru. Ya qawmis kuru. Ya qawmis kuru. واذكروا ما فيه واصبر نفسك فارتقبهم واصطبر فاعبده واصطبر لعبادته فاصبر على ما يقولون قلنا اهبطوا منها جميعا لا مقام لكم فارجعوا فلذلك فدعوا واستقيم آمنوا ذكروا. Hati-hati ya, tanda panjang, tanda pendek. Fadidah. Hati-hati, hati-hati. Wadkuru fad'u wastaqim. Jangan sampai anda baca fad'u wastaqim. Fad'u. Pendek di situ ya. Falidhalika fad'u wastaqim. Jangan dibaca wastaqim. Hati-hati, hati-hati, tidak ada ya-nya di situ. Sudah selesai halaman 24. Jadi diingat tadi ada alif yang ada tanda sot kecil di atasnya, maka tidak dianggap. Jadi jangan lagi dibaca panjang. Ya, contohnya misalnya maktasabat dibaca maktasabat, jangan. Ya, tidak dianggap alifnya, pendekkan saja cara membacanya. Belum ada setengahnya. Baik. Kita lihat sekarang halaman 25. Asarnya jam berapa ini? Kalau di sampai jam 3.15. Kita sampai asar aja ya. Bisa. Kita mulai di sini kan kita mulai tadi agak terlambat 30 menit. Jadi kita akhirkan juga 30 menit. Kita selesaikan jilid 3. Atau masih ada nanti waktu sebelum asar kita lanjut. Baik, kita baca. Diingatkan di atas ada hamzah sukun, itu jangan dibaca pantul. Iya. Begitu pula ta dan tha, ketika sukun jangan dipantulkan. Kita baca a, at, as, a, ma, mana, wa ta siruna fariqan, wa ma ya'lamu ta'wilahu, wa ma ya'lamu ta'wilahu. At, at, qa, lanjut. Wa asmantu alaikum qala mutrakuha asqalahum ma'a asqalihim mathna wa thulatha wa ruba'a ahlamin wa ahsantu ta'wilan huwa yuhyi wa yumitu akhraja makhmasatin ghayra mutajanifin adh adhkurkum أرحم ويرسل عليكم أرسلنا فيكم أزكى رزقا حسنا أسكاكم وأطهر أسرى واسمع غير مسمعين يستمعون إليك أشتاتا تشكرون كلوا واشربوا أصلح قالوا نعبد أصناما يصلونها يوم الدين أضغاث أحلام ويخرج أضغانكم أظلم أظلم عليهم فلا تظلم نفس أحمى بعد إذ هدانا وتعمل صالحا حقرينا حقر علينا صبرا يخشاه موج أفلح من أفواههم أعلم بما يفعلون. طيب cukup. Sudah ya. Kita ucapin nanti. Oke, sekarang kita lihat halaman 29. Masih dibaca pendek akhir kata, walaupun ada tanda panjang di situ. Iya, baca pendek. Contohnya wa hadza ba'di syaikhan. Jangan ada yang baca wa hadza ba'di syaikha syaikhan. Masih dibaca pendek. Kita baca halaman 29. Wa hadza ba'di syaikhan. Wa hadza ba'di syaikhan. Ma hadza basyaran. Ma hadza basyaran. يجادلنا في قوم لوط silakan lanjut. قال لا يأتيكما طعام عذاب غير مردود سبع بقرات لا تسيل إليهم. Bisa diulang. لا تسيل وأوجس منهم خيفة لدينا مكين أمين يقرعون إليه فدخلوا عليه فعرفهم وارزقني منه رزقا حسنا قالوا سنراقب عنه أباه لنراك فينا ضعيفا قال لن أرسله معكم ولولا رهطك لرجمناك. Bisa diulang. ولولا رهطك لرجمناك فلا تبتئس بما كانوا بما تعملون محيط في نفس يعقوب قضاها تاب معك ولا تطغوا كدنا ليوسف وعهدها مسلمون فخذ أحدنا مكانه. يا ما شاء الله. Seperti itu ya, tetap diperhatikan tanda panjang pendeknya. Ya. Halaman 31. Panjang pendek tetap diperhatikan. Ma la yamliku lahum rizqan. Ma la yamliku lahum rizqan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. جعل لكم سرابيلا كان بكم رحيما بأحسن ما كانوا يعملون أو يرسل عليكم حاصبا لما تصف ألسنتكم لا تجد لك علينا نصيرا ولهم عذاب عظيم ولقد آتينا موسى تسع آيات اقرأ كتابك كفى بنفسك كانوا من آياتنا عجبا وسعى لها سعيها وربطنا على قلوبهم ولا تجعل يدك مغلولة وإذ اعتزلتموهم فسينغضون إليك سأسهم كلبهم يوم يدعوكم فتستجيبون ويرجون رحمته ويخافون لا تجد لك به علينا وكيلا أمهلهم رويدا ذرهم في خوضهم إذ هم عليها قعود. ما شاء الله. Sudah lancar semua ya? Tinggal diingat tanda panjang pendek. Ya, tanda panjang pendek kita sudah singgung semua tadi, tinggal diingat saja. Ini belum hukum-hukum ya. Kita belum bahas hukum-hukum, baru tanda-tanda panjang yang kita telah sebutkan bersama tadi. Baik, sekarang imtihan. Kita bagi 3 kelas lagi. Kelas yang sama ya atau berubah kelas? Hah? Ya, kelas yang sama A, B, C. Kita putar saja. Tadi dari kelas A, sekarang kita mulai dari kelas C. Ya. Bisa? Bisa ya? Ya, tanpa dipandu, silakan dari atas sampai ke bawah silakan sama-sama dari kelas C. Hawol. Sama-sama. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim. Silakan. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim. Kanu la yarjuna hisaban. Wa idzatadtumuhum wa qalaqnakum aswajan. Kanu yakununa 'alaihim ibadan. Insyaallah barakallahu fikum. Kelas kelas A. Kelas A. Kelas A atau kelas B? Ya, kelas A dulu, silakan. Mau dipandu? Wa kadzalika a'tharna 'alaihim. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim. Ya. ya. Sekarang kelas B, silakan. Saya pandu dulu ya. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim. Kanu la yarjuna hisaban. Wa idzaltumuhum wa khalaqnakum azwaja. Kanu yakun satu yang mana ini. Baik, jadi intinya di panjang pendek, tolong diperhatikan tadi tanda-tanda panjang kita sudah bahas bersama. Alif sukun, waw sukun, ya sukun, ditambah dengan harokat berdiri, kemudian alif bengkok, itu semuanya harus dipanjangkan. Kalau tidak ada panjang, maka jangan dipanjangkan suara. Baik, selesai jilid 3. Masih ada waktu? Pas, ah? Ya menit. Masih ada 2 jilid ya. Makanya di, ah? Ya menit dipakai wudu. Juz 4 ini mungkin kita bahas pada pertemuan berikutnya, karena saya lihat dari panitia itu masih ada sambungan kayaknya. Masih ada 1 kali pertemuan lagi. Di jilid 4 dan 5 ini sudah pembahasan inti sebenarnya, hukum-hukum. Seandainya jamnya tidak dibatasi sampai jam 15, 14 atau 17, kita selesai. Tapi karena dibatasi sampai jam 15 ya, berarti sampai di jilid 3 saja dulu. Hah? Baik, yang jelas di halaqah kita ini banyak para pengajar di sini. Tinggal cara mengajarkan, antum ambil seperti apa yang kita ajarkan bersama tadi. ajar anak. Semuanya kita hampir pengajar ya, sama anak kita pengajar, sama istri pengajar, ya, sama anak kita yang di sekolah atau di TPA. Jadi kalau ajarkan, tolong diajarkan seperti apa yang kita telah baca bersama. Nah, untuk jilid 4 dan 5 gimana ya? Insyaallah pertemuan berikutnya kita nantikan aja dari panitia insyaallah. Tapi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya dari pertemuan ini, dari jilid pertama sampai jilid 3 alhamdulillah kita telah selesaikan, dan banyak kaidah di dalamnya yang harus kita terapkan ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Dan sekali lagi kami minta maaf untuk jilid 4 dan jilid 5 insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, sekian ini wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.